Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahlan ala wahli wa fisaluhu fi amain. Anishkurni wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Fasahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa'urabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa wassayna lan paring wasiat ingsun. Paring wasiat itu maknanya paring nasihat sing banget pentingnya ini wasiat. Al-insana imunusa. Biwalidayhi kelawan wong tuwa lorone insan. E amarna tegese perintah sapa ingsun ayubi roguma ing kang lakoni apik sapa insan guma ing walidayhi. Hamalat hu ummuhu wahna. Hamalat ngandut hu ing insan sapa ummuhu ibu insan. E auhana tegese fawahana mongko dadi lemah sapa ummuhu. Oleh lemah wahnan kelawan lemah banget ala wahnin ing atase lemah sing liya makane kelemahan menimpali kelemahan yang lain dadi dobel-dobel maknane dhaufat tegese apes utawa lemah sapa ummuhu lil hamli krana ngandut wa dhaufat lan lepas mbok ifat utawa dhaufat sami kados teng ngira asapan dhaufin kalian dhaufin saged dibulan bali dhaufat dhaufat lil hamli wa dhaufat lan lepas lemah sapa ummuhu lil tauqi krana lahir ngarani nek toki ngarani nglahirno dereng lahirno ngarani nglahirno wadu ufat kan apes sapa ungguli dadi krana kelahiran wa fi saluhu fi amaini utawi nyapeh insan ai fitomu kese nyapeh insan nyapeh enggak disusu ibu fi amaini ibu ing ngatasé masa 2 taun ing dalem masa 2 taun wa kulna lan matur ingsun lagu maring insan tak kei kita anis kurri wali walite an sunai kelakuan uskur syukur sira li maring ingsun an tegese kelakuan manane niki lir bait an tafsiriyah niki li maring ingsun uskur syukur sira li maring ingsun wali walidaika lan kowe yo kudu syukur ning wong tuamu ilaya iku maring ingsun almasiru tengen bali almasiru iki sing bali. Wa in jahada lamun berusaha sapa walidaka ka ing sira ta maksa sapa walidaka ka ing sira ala antusyika ing ento nglakoni sirik sira bi ing ingsun mbok sirikno mak ing perkara lesa kang ora ana iku laka kedue sira bi lan mapa ilmun apa ilmu kamu dipaksa melakukan sirik sesuatu yang sama sekali ndak ilmiah enggak masuk akal manane muwafaqatun manane ilmu iku muwafaqatun tegese barang sing cocok dilwaki maring kejadian. Fala tutik mongko aja nurut sira huma ing walidaika. Meskipun kowe ora nurut tapi ning bab donya waso siplan ngancano sira huma ing walidaika. Fi dunya ing dalem donya ma'rufan mbok kancani kelan apik. Manane ibadah ma'rufi tegese kelan apik. Misale ma'ruf albirri tegese niku dadi ibadah, misale nglakoni apik wasilati lan nyambung rahim, wasilati lan nyambung rahim. Watabilan anuto siro sabilaman ing dalane wong etori koman tegesi dalane wong ana bakang gelem bali sokoman roja tegesi gelem bali sokoman ilaya maring ingsun manane bali ingsun iku bito ati tegesi nglakoni toat angger wong gelem toat manane dianggep awak wong sing di watak bali atau sifat bali ning apa suma ilaya mongkon uli maring ingsun sarasan maring ingsun tok marji hukum tenggon bali siro kabeh utawa bali ini siro kabeh di samping roja ayar si urujuan wa marjian itu master utawi isim zaman fauna biu menak kowe sebaline ngaku mongko nyeritano ingsun gawe apa fauna biu mongko nyeritano ingsun kumi sira kabeh dimaklan perkara tak malu nakang nglakoni sira kabeh faujazi ku mongko males ingsun kumi sira kabeh utawa faujazi aku sami mongko dadi sebabe males ingsun kumi sira kabeh ari ing atase makuntum tak malu Wa jumlatul wasiati uta jumlah wasiat wa amalan perkara badha kang sawise wasiat wa iqradul jumlah mutaifa. Jumlah sing ngalang-alangi dua musnad lan musnad ya. Ya guna ya ru anak insun inna ha sa temene prilaku ayil khoslah tegese prilaku asayata kang elek. Iku intaku ditakdir ana apa khoslah sayah prilaku sing elek. Ana iku muk miskola habat dan iku muk sak cilike wiji min khordalin saking khordal. Ono sing manane wiji sawi, kok wiji sing banget cilik. Di Jawa kira-kira dhewe jare wiji loh sawi. Ngarap ra ono. Sawi ana nggih Jawa bodhone mana. Nek kula bolak-balik bodhone tapi apik iki. Kula dilatih kiai kula bodhone penting mergo nek ra di bodhone iku malah salah. Kula nyontokno bolak-balik iki kok. Sinjat iku ning daftar hewan halal. Akhirnya ada yang ngalah lah, bajing mana di sinjap itu. Apa? Bajing, bajing toh. Nah, saya ngarang sama bajing. Bajing ngarang. Dob niku musnad. Dob niku mutafak alaih, mujma alaih halal. Mereka di Bukhari, di Muslim, kata sahabat dari dob yang ngersane kanjeng Nabi yang ngarepe kanjeng Nabi. Tapi dob ini gambar persis kamu. Apa? Persis biawak ini, no? Aki kaya mesti nak santri ni mangan biawak dok kawok haram. Padahal ni gambar persis nama kawok. Jadi penting ni bodoh ni orang Arab, orang kawok Arab kawok. Jauh. Sini jauh orang orang kami. Soalnya yang penting orang salah. Jadi bodoh ni juga kadang penting. Bodoh ni makna. Min khardalin saking biji sing banget ciri. Terus orang Jawa kira-kira itu. Kalau dari arah di sawi siro, fatakun mongko ono siro, ono iku fi sokroten, ing dalam sokro, orang satu mana nih? Sokro niku watu kemrosok atau watu gede, gede banget. Au fi samawati utawa anane ku ing dalam pura-pura langit, au fil ardi itu ing dalam bumi. Terus Imam Suyuti morsiko, pokoknya maknanya itu fi akhfa makanin, yang dalam panggungan yang paling samar. Jadi maknanya yang sokroh itu panggungan yang samar, yang dhuwur langit adoh itu saking aduhnya itu samar, yang blesek yang bumi saking bleseke itu no. Samar. Pokoknya kabehu kinayah itu an akhfa makanin, kinayah atau ibaroh sokroh panggungan yang paling no. Tersembunyi paling samar, fi akhfa makanin, yang dalam panggungan paling samar, yang dalika saking mempunyai kabeh. Yakti iku mongko mesti nekakno biha kelawan khoslah asyaiyah atau khoslah apa wae sapa apa. Mbok cilik kaya apa, mbok manggon ning nggon samar kaya apa mesti Allah mendatangkan. Maknane mendatangkan fayu hasibu mongko ngisap sapa apa. Alaiha ing atase khoslah asyaiyah. Inna bahasa temne apa latifun dat sing banget alus. Maknane roh detail-detaile barang alus. Carane istikhrajia kelan ngetokno atau mujudno khoslah saya. Khabirun tuntat sing bijak bimakaniha kelan panggunane khoslah saya. Ya gunanya gua anak insun. Jadi nasihati Luqman dan putranya. Akim ngelakonio siro as-sholat yang sholat. Itu nak sholat sing tenang. Wa'mur lan ngelakonio perintah siro. Atau ngelakonio rame-rame siro. Atau ngeramekno siro. Bilma'rufi kelan barang sing ampe. Di amar niku fi'il amar ya amaro ya'muru amron. Ngono ya amaro ya'muru amron. Maknane sesuatu yang baik itu jadi urusan antara kita. Terus diwajibna ifta'ala ittamaro ya'tamiru ittimaron. Mulane bahasa Arab konferensi seminar niku muktamar. Maknane muktamar NU maknane aku gawe rame-rame tentang kebaikan atau tentang rembukan bersama itu jadi napa? Enggak tradisi ini ulama wali songo niku ngongkon ape ora waktu sana mbok kon salat itu bonten agar kue salat terus sana em katut salat kue salat bujumu katut salat itu berarti gawe salat menjadi urusan bersama tidak harus dengan redaksi lakukanlah salat mulanya sebagian ayat disebut waqtamiru bainakum bima'ruf waqtamiru lan gawe rame-rame sira kabeh bainakum antarane sira kabeh kue gawe rame-rame di ma'rufin kelan barang sing a jadi amar itu tidak harus dengan sewot nopo perintah, mulane gawe urusan, napa? Gawe urusan bersama iku jenenge napa? Amar. Kowe gawe urusan sing bersama bil ma'rufi kelan apis. Ini penting ya makna yang saya utarakan supaya orang ndak merasa punya otoritas merintah. Senengane kok kita itu ngongkon. Mboten kudu ngoten. Semua mensuasanakan kebaikan jenenge amar ma'ruf. Gawe kebaikan sebagai urusan napa bersama. Wan halan nglangkara ngosiro. Mangane nglarang iku nyegah terjadi. Anil mungkari sanging barang mungkar. Ya ora kudu nganggo bentuk nahi, pokoke nyegah terjadine barang apa? Mungkar. Nggih kados ngaji sore wau kula contohno nggih. Wonten tanah badhe dituku bandar narkoba atau bandar germo atau apa iki diskotik, regane sak miliar. Kalau dibeli mereka dipakai diskotik. Kamu kaji sudah kelar tuku sambil ya. Dia itu wajib tuku. Dengan wajib tuku, itu berarti kue menghentikan kemungkaran. Daripada rambut tuku, barang apa dangdutan kok loroi. Jadi kan si intern kok ngeloroi ini tanah kulo. Gue mau izin ke kepolisian per. Mana kira usah suge. Mari gue sambil. Gue kena suge, kan gerono tanah di tuku wong elek. Kok kue kelar tuku ratu kudu? Karena melarat, maklumi pengiran. Karena kau melarat, pengiran. Tinggal debi umlarat itu malaikat akan dian pasal pemenang. Wajib, rawa wajib umanis satu ailegi. Jabila zakat mustahik. Angel, penjakan malah jawab anak mustahik. Gebar, serempak nggak debi umlarat itu. Swangen, malaikat tidak sanggup. Jadi kalau beli ini malah ini penting menonton. Kalau nu sering ngaji soal seperti di antara kitab yang saya kaji serius itu kitab Lughul Usul karangane Zakaria Al-Ansari. Jadi amar itu sono sekot. Nirwanane amar itu ada nopo? Sekot, perintah. Amar tu kabika dasa, perintahkan kamu demikian. Nahi juga ada sekot. Nahi tu ka angkada, kamu saya larang melakukan ini. Tapi menjadi konsensusnya para ulama, lisanul hal afsahu min lisanil makhluk bahwa perilaku itu lebih fasih, lebih mengena. Ini katus ngaji sore kalau bawa, kalau mau ngaji sore cerita. Bahim nu pamani bahmun, ni ku gada tanah teng pantura, ni ku buat tentidol, teng tiang liyo kuatir mungkin dibikin maksiat. Sama, kiai-kiai alim juga tu sering beli tanah, yang potensi dibeli orang fasik. Nah itu kan satu aksi nyata supaya tanah itu tidak dikuasai orang fasik. Karena kalau dikuasai orang fasik, suasananya pasti kefasikan. Kalau dibeli kita, dibeli orang soleh, pasti suasananya kesalahan. Berarti dengan membeli tanah itu, berarti kamu apa? Menghilangkan kemung. Makanya kalau bolak-balik ngendikan matur, bahkan di depan para ulama kajian itu saya berani matur. Ini penting saya utarakan, karena memang ilmu itu butuh konsensus. Suap itu enggak ada bagi orang soleh. Sing ana ku nak wong nakal iku nyuap, nak kowe soleh ora sida nyuap. Pokoke wong soleh iku menangan. Terus pangeran seneng ae sampe perilaku hambane sing soleh iku seneng. Bener terus kok. Misalnya begini contoh yang ada di fadlmu ini. Ini saya hafal betul takdirnya. Jika ada imaroh atau kodo, ada taliyah. Ya, imaroh, kodo, atau taliyah, atau apa saja. Yang kompetitornya di situ adalah orang dolim. Dan ada orang soleh. Maka orang soleh wajib membayar. Untuk memenangkan pertarungan wilayah atau kodo. Paham ya? Jadi misalnya ngeten ya. Zahid itu calon lurah. Pasek. Nah, dene lurah menang mesti kampung kamu undang hutan terus misalnya utawa apa tayuban terus. Apa nak cara kene sindenan terus. Tapi nak Ruhin iki soleh. Terus Ruhin mentang-mentang mau nyuap beli suara dhewe ra nyuap. Sing dolim nyuap. Lah sing dolim iki nak tuku suara jenenge nyuap karena dia membeli kebatilan. Ya dia membeli kebatilan. Tapi nak Ruhin soleh iki nyuap itu ndak nyuap. Dia membayar kebenaran. Apa orang saudarane nyuap? Hukum agung. Mergo dia membeli kebenaran. Coba mbok arane nyuap nyuape ning ndi? Karena kebenaran pun butuh dibeli. Biaya itu dibeli bocah. Istilah itu bocah ora tau saleh. Dene nek urusan ilmu itu parah. Jadi pangeran istilahnya yo kalau ruhin beli suara itu pangeran yo dia memperjuangkan kebenaran. Terus dhewe wis nyarai muen. Sing darani nyuwak iku barang hak didadekno batil mergo uang, barang batil didadekno hak yo mergo uang, iku jenenge nyuwak. Tapi kalau kamu hak terus kamu membiayai itu jenenge gak nyuwak. Justru kita jihad litahqiqil hak karena kemenangan. Makanya dalam konteks itu, misalnya aku kok warga yang boleh memilih, saya nerima uang dari Ruhin ini haram. Karena mau membela kebenaran kok malah tak terima. Seharusnya malah nyumbang, malah nopo? Nyumbang. Sing bencak kriting itu jadi nopo? Lurah. Kalau ada ini jadi lurah, rusak. Ayo wajib ngaji. Kira tak wajib nora gelem gak kalau aku ngalih. Terus pokoknya walhasil terus ada kegiatan. Tak ulang lagi ya. Ini penting saya aturkan. Saya itu bersaksi dengan mata saya kepala sendiri. Banyak putra kiai yang nyalek. Itu ya beli suara. Dan itu banyak kiai-kiai sing sak kowe-kowe latihan kiai si amatir tak kok mbah ngoten ora nyuwak. Itu ndak bisa. Kalau kamu yakin kamu membawa kebenaran di DPR karena bisa menyuarakan anti narkoba atau anti prostitusi atau anti bir, anti perdagangan apa itu? Ilegal atau anti perdagangan apa itu? Ya macam-macam lah. Kalau kamu merasa membawa amanat itu, semua pembiayaan kamu beli suara itu jenisnya apa? Membiayai kebenaran. Tapi kalau yang orang fasik, ini ya jenisnya nyuap. Karena kalau dia menang, malah jadi kefasikan, kemenangan kebatilan. Kalau balik ini penting saya utarakan. Lah nak kabeh barani nyuap, nak kiai nyuap kabeh. Misalnya ada ngabangan, sering dikei duwe, nak gelem sholat, nyuap. Kasus, ada apa? Justru nak sing ora nyuwak iku malah elek. Misale ono nyuwun sewu tak contohno. Ono wong setengah fase setengah soleh. Sing wong fasike lomo sing kiyaine mau nyuwak. Dadi fase tenan. Semua nabi itu lomo mergo berharap sing dilomani dadi apik. Paham ya? Ora kok nyuwak. Lah sama dalam pengadilan juga gitu. Misalnya gini. Bojone Rukun wae diaku Mustafa iku bojoku. Buaran sidang di pengadilan, Mustafa bayar hakim supaya menang nondek ini jadi nyuap. Mereka ini ingin merubah barang batil menjadi hak. Dia kan ingin memenangkan kebatilannya, berarti Mustafa nyuap. Lah Rukin enggak, dia ingin memenangkan kebenaran, dia jadi membiayai kebenaran. Paham gak ini? Ngomong-ngomong udah raiso ngaji, cangkemnya udah elek, antara ngomong soleh tuku, kiai kok nyuap. Ya Allah, goblok kok ngaji model ngono. Lereni goblok ngene iku lereni. Sing komentar kadang wong soleh, sing soleh goblok ku mau. Wong anggar bayar jenenge sing darani nyuwap iku mbayar sing barang hak dibatil, lo barang batil di hak. Lah nek sing repot ngene, nek iku nyuwap tenan, Mustafa soleh, Ruben soleh. Terus kompetisi dadi lurah, iku sing bayar padha soleh. Mergo menggolengkan sesama soleh, itu malah paham ya? Tapi nak musuhnya wong fasik itu malah ada kesempatan bayar, membiayai kebenaran. Malah ini mungkin ada takbir wajabah ala soleh tola buhu walau dibadirin mal saman boleh ini kita berkodok kodok itu jadi kodi. Jika ada potensi jadi kodi lowongan kok wong dolim daftar, wong soleh daftar. Wajabah ala soleh tola buhu walau dibadirin mal. Yang soleh wajib berebut untuk mendapatkan jadi kodi meskipun harus bayar. Karena dengan kodi ini soleh nanti semua keputusan maslahat lil muslimin. Tapi wong saiki ora iso ngaji berbayar ya jenenge. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyaallah goblok wong ngaji. Lah kabeh nabi nyuwak, ayo nabi kabeh lomo ta ora? Lomo kok takoki demi opo? Dengan gelem salat, dengan gelem sebab arane opo? Nyuwak ngerokok. Mana wong ngaji, ngaji mbek wong ngaji. Nah ibadah mbek wong saleh lah, nah, ngaji mbek wong ngaji. Wong saleh ku sembrono nak apa. Lan jari Imam Muslim, tapi kaya ana taku. Dosa kaya ana taku. Ora ana kok alat. Kitab paling sahih ning donya baca kitab Bilal Bukhari ben apa? Imam Muslim teng kok di mangkok delok cek nak ora percaya. Kulo cek apal tapi. Dewe ngeten, lam naros solihina akdaba fi syai'in akdaba minhum fil hadis. saya tidak pernah melihat orang soleh berbohong kayak bohongnya mereka dalam hal hadis atau dalam hal kebenaran. Wong soleh itu alu dulu anggar dikandani wong yang ngantil pokoknya nak diteror pola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ngantil, padahal kadang ini mau duduk karena saya ngomong wong soleh, wong ngan mulanya nyuwun sewu nganti ana aliran Syiah, aliran aneh-aneh roto-roto, aliran macam-macam, roto-roto korban riwayat mau duma. Yeah, riwayat apa? Mau doa itu mandi mergo sing gawa wong saleh. Wong ngamal itikaf ning masjid saleh, nak ngomong mandi, mandi wong saleh. Jebule elmune jeb. Mulane ati-ati, mulane lam naros solihin agdzaba minhum fi syai'in agdzaba minhum fil hadis. Saya tidak pernah melihat orang soleh bohong kayak bohongnya mereka dalam ilmu nubu atau umumnya kebenaran. Ahmad bin Hanbal itu pernah, dia orang ahli hadis, siapa enggak ngerti Mustad Ahmad. Ketika di bab Jumat, di bab Jumat ada orang bilang gini, qala Rasulullah fil Jum'ah kada wa kada. Uang. Terus beliau marah besar, lam yasikh fil Jum'ah hadis. Fil adat maksudnya jumlahnya. Makanya Said Muhammad dalam banyak karangan, karangan mustalah hadis, itu meringatkan betul. Misalnya gini, sholat Jum'ah itu menurut madhab Syafi'i, idealnya untuk menjadi sah itu 40. Jari Imam Malik, pokoknya rolas tanem lah, pokoknya yang kecelup kumpulan orang, pokoknya jolur. Jam'un itu kan sekelompok, jari Ahmad Hanbal, kelompok itu 6 pantas. Jari Imam Malik gak lah rolas. Imam Syafi'i gawe aman, 40. Nah, dengan ittirabul ulama, semuanya tidak konsisten ini, sebetulnya kuncinya satu, karena tidak ada riwayat sahihah tentang jumlah sholat apa? Lalu orang keminter, ngandani Ahmad bin Hanbal, kola Rasulullah, ada di Jum'ah, ngamuk, diusir. Orang mau ceritanya Nabi, ngomentari masalah apa? Jum'ah, semua riwayatnya tidak ada yang benar, tentang adat, jumlah. Nah, ini penting saya utarakan, karena setiap kita diteror Nabi, itu kan mesti nyerah wong Islam. Enggak ngerti nek sing neror iki gak kok hadis sing apa mau. Makanya ini penting saya utarakan. Nah, mandi meneh nek sing ngomong wong saleh. Wonge wanteng dina ning masjid serbana ora tau bodoni. Tapi nambah hadis mbledus. Makanya Imam Malik itu kata beliau, saya ketemu 100 orang saleh di masjid Madinah. Semuanya tidak saya kaji hadisnya. Lima ada yang malik, laisu min ahli. Karena mereka tidak ahli hadis. Nah, ini penting saya utarakan. Karena nanti, kalau kamu hanya soleh, toh, pasti mengatakan anaknya kiai atau orang soleh, sing nyalokno DPR kok bayar. Kamu anggap nyuap, mesti. Gini. Terus nak iki mbak arani nyuap, DPR fasek mbak arani nyuap, terus kue mulai podo aja, beli kiai, kira kiai podo fasek, podo nyuap. Nah, saya mau fasek dari DPR, gawe perda, nggak apa-apa prostitusi, nggak apa-apa narkoba, terus nggak apa-apa macam-macam. Sing soleh apa itu pun nyuap, ya mesti era gaji loh zaman akhir ke orang tubuh. Paham ya? Mau perkara apa di mana nih? Sing garan nyuap pun bayar, sing barang batil di hak, no hak di batil. Jadi misalnya ngeten contoh gambar, aku kiai di masjid. Ono geng badan narkoba di grup nyabu. Ini lo mau baca nom-nom bergelam nyabu. Nah itu jenisnya nyuah. Terus aku ya lo mau baca nom-nom bergelam sholat. Gue akan nyuah pisan, kafir gue, ngerokok. Pergo podo-podo mbak. Bayar. Lah bedanya apa mau masjid sampai bela-bela ini perda kehakan atau problem. Bedanya apa saiki? Sholat yang masjid sampai sholat yang DPR memperjuangkan anti narkoba, anti prostitusi, anti kebati. Bedanya apa? Kan sama-sama demi barang. Paham ya? Kok bar ngaji ini nak sing isek eling mbek fatul muin delok ning kitab qada. Jika ada orang dolim berebut jadi qadi dan yang soleh juga jadi ingin jadi qadi, wajib ala soleh tolabu yang soleh bahkan wajib ikut. Paham ya? Dan harus membayar. Karena kalau yang jadi qadi orang dolim itu efeknya buruk sekali. Paham ya? Jadi ngomong sing waras. Wong soleh wajib menghormati, tapi nak fatwa itu engkau sih. Fatwa itu beda. Fatwa itu butuh soleh, butuh alim, butuh macam-macam, butuh mustahid, butuh waras. Mergo wong nak ras soleh itu fatwane lho, tapi wajib menghormati ngono atus kira hormat. Padha ora alim ya ora hormat. Kudu menghormati, tapi nak fatwa kamu tunggu dulu. Fatwa itu jelimet, biasa ulang lagi fatwa ini lho. Jadi. Kalau beri contoh nggih, fatwa jelimet ngaten. Contoh paling gampang ngaten nggih, Pak. Saya akan sering belajar kitab Khilyatul Auliya, Batobaqatul Asfiya. Betapa orang soleh itu memang luar biasa. Wes ora cocok lah itu lagi. Apik, asal soleh kuat. Biar sampean tahu kualitas kesalehan yang alim, ini bakas yang alim. Nabi Yahya dan Nabi Isa itu sezaman, masyhur. Jadi di antara nabi yang sezaman kan Yahya dengan siapa? Isa. Kalau Nabi Sepuh, Ibrahim dengan Lut. Memang jarang ada nabi sezaman, tapi ini sezaman. Ada sezaman Musa dan Harun, tapi memang Harun kan atas pengajuan Musa. Jadi orang-orang melete dia ngomong. Jadi ini nabi proposalnya Musa. Pengerane nopo proposal kok ora bang. Ora sak gedeng proposal. Karena Nabi Musa ngrasa lisane ku alsa, alsa ku pelak. Terus nabi kok pelak kan yo aneh. Gusti ampun kula Les. Butuh jubir. Mana ono wali pelak butuh jubir iki yo ono sejarahe, menane ki ora usah gedeng teman-teman. Ora cocok yang gremeng ae. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu sezaman, sama-sama masih muda, karena ini jadi Nabi mulai kecil semua, ini dua orang termasuk unik. Nabi Yahya jadi Nabi mulai kecil, ya Yahya khudil kitabah, diuwa wa atayinau hukmah, sofia. Nabi Yahya jadi Nabi yang mulai kecil, Nabi Isa ya sama, jadi Nabi yang mulai kecil. Ketika sama-sama mulai dakwah, itu Nabi Isa sering tanya gini sama Nabi Yahya, kamu tahu kampung mana paling buruk? Oh kampung ini, sehingga Nabi Yahya mentakok ya. Kamu tahu kampung mana paling banyak orang solehnya? Kampung ini. Sesuai saling bertanya. Terus pertanyaannya gini, Nabi pertama Nabi Yahya takut. Kenapa Anda tanya man syirruna? Siapa orang-orang terburuk? Kampung mana? Ya, jari Nabi Isa. Li'ani usaki nuhum. Karena saya ingin bertempat, berdomisili bersama mereka. Terus Nabi Isa gantinya takut. Kenapa kamu tanya orang-orang baik, lalu kamu kenapa? Ya li'ani usaha ini karena saya ingin menempat bersama mereka. Enak kancana nong soleh, nyaman dari Nabi Yahya. Nabi Isa mengsem dijawab ini. An Nabi biman zilatit tobi yuda wil marfu. Nabi ku kaya dokter, ngobati wong loro. Lah Nabi jadi Nabi ini wong soleh, terus gunanya ngobo. Nabi Yahya lagi sadar. Lagi aku jadi Nabi, kan bener wong. Nabi bener terus saya wopo. Nabi kok pengen anak jadi gurungan kan orang tadi. Ini soleh alim, makanya orang itu gak boleh. Nabi wong soleh apa wong nakal. Ya nak kowe wedi ketularan tapi ora usah ngira Nabi Isa. Tapi aja tiru kowe ora aman ketularan. Tapi ini kualitas keilmuan. Ternyata Nabi Isa lebih unggul kata beliau, makanya dia ulul azmi Yahya enggak. Kenapa kamu ingin di kampung yang banyak orang fasik, karena Nabi adalah penyembuh. Nabi biman zilatid tobe. Coba kalau kamu jadi dokter, nyari daerah endemik penyakit apa daerah yang sehat? Enggak, jawab saja. Mesti cari daerah yang banyak endemik penyakit, karena kamu dokter. Dokter kok boleh, daerah nanti yang sehat. Yang ngomongin semacam-macam sehat-sehat. Apa apa, mari kecantikan, ngusur tadi bersora. Nah, akhirnya saya bilang, orang soleh itu sama-sama baik. Tapi ilmu gak boleh mati. Akhirnya kita gimana? Nak kue soleh, kumpul wong nakal, kuatir katun nakal, ya niru Nabi Yahya. Tapi nak kue kepengen merubah keadaan, ya niru Nabi Isa. Lah nak pengen loro-loro nih, ya udah jelas. Kok kadang umat aku. Ini gak masalah. Tapi itu ilmu, apapun itu. Umum orang no ilmu menang Nabi Yahya, tapi setelah Nabi Isa memberi penjelasan, Nabi ku biman silatib tobi yuda wil marto. Nabi ku ngobati sing. Rasa itu orang soleh malah nih, bener Imam Muslim. Orang soleh harus kita hormati, tapi nak ngomong fatwa nanti dulu. Karena fatwa itu jilimet. Malah syaratnya mufti kudu apal Quran, apal hadis, apal ijma. Wah ngeri mas, mulanya agak sih daftar itu perkaranya pun. Makanya ini penting saya utarakan. Jadi bapaknya benten Ya pokoknya kalau suwon itu benten, masalah bab fatwa itu benten. Ya, masalah apa? Bab fatwa itu menyangkut istimewa Al-Quran ya sama. Cara madzhab Imam Syafi'i, masya sholat jahriyah, itu wajib maca Fatihah. Mereka ono hadis lah sholat alih malam yakrok di Fatihatil. Tapi nak cara madzhab Hambali, Imam Malik, nak sholat jahriyah, makmumnya tidak usah maca Fatihah. Cukup kiraatul imam. Alasannya masuk akal. Nak wis kadung krungu, iku perintahe Allah itu ngrungokno ora nyanyi. Mergo Allah dawuh wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Lah saiki imam wis kadung maca, nek wis kadung ana bacaan iku tugase wong liya iku ngrungokno. Ya masuk akal. Paham ya? Tapi cara mazhab Syafi'i khusus Fatihah tidak bisa seperti itu. La sholata lima ya makrok di Fatihah. Ya sama-sama masuk. Mereka bil ilmi, sama-sama bil ilmi. Paham kalau suwon ya, jadi kalau suwon nak ning bab fatwa itu sing hati-hati. Kok ya sama sekarang amar ma'ruf nahi mungkar. Saya ini sampean tak bedhei. Nahi mungkar itu tujuan utama kan supaya kemungkaran itu enggak terjadi. Tujuan utama nahi mungkar itu menghentikan. Sekarang tanah itu tetap dibeli orang fasik terus dipakai dendutan atau dikena narkoba. Paling banter kowe sweeping jangan begitu, tapi kan ngelah. Luwih gampang sedurunge dituku wong fasik foto kuku wis selesai kan? Selesai ta? Sehingga ketika wong sugih iki tuku tanah sing potensi dienggo maksiat mrene iku jenenge ya nahi mungkar maksud saya. Jadi makanya nahi mungkar itu ada dua, ada pakai sehot. Yaitu kalau kadung ada mungkar terus kamu bilang jangan lakukan, jadi nahi dengan sehor. Ada nahi dengan hal tanah kamu beli. Ya sudah berarti. Ya sudah begitu. Sama makanya di bab itu ada mu'atoh. Mu'atoh itu pengganti napa? Sehor. Contohnya kowe marung kan. Wong marung itu nyolong to. Enggak jawab. Kan jual beli itu mustari bilang ini saya beli sekian, kata bek itu kan dikata ini saya jual sekian. Itu dengan apa? Sikot. Kalau mu'atol itu lunglungan. Kowe saiki marung terus makan gedang goreng. Diarani nyolong kok ngarepe wonge. Diarani mertamu ora ono sing manggakno. Ayo. Diarani jual beli urung ngomong. Jenenge apa itu? Mu'atol, mu'atol itu perilaku sosial yang sudah jadi konsensus itu menggantikan sikot. Paham ya? Sebab itu amar ma'ruf, ada amar ma'ruf dengan sikot, ada amar ma'ruf dengan perilaku bersama. Nah, makanya disebut wa'tamiru bainakum bima'ruf. Ya sama seperti itu. Ono kandidat wong fasik apa dadi lurah. Nak dene dadi lurah, desa rusak. Ono wong soleh, terus tuku swara ben dene dadi lurah. Niku jenenge ya nahi mung karena menghentikan orang fasik berkuasa. Paham ya? Terus iki ora wong ora iso ngaji nyongkone nahi mungkar ya dadi lurah terus ngloro-ngloroi kecangkeman iku jenenge. Nahi napa? Ndak seperti itu saja. Siapapun yang ikut kompetisi dan mengalahkan si fasik, itu berarti dia mengalahkan kemung. Iku sirine kena apa Rasulullah kerso dadi presiden Medina. Kabeh sahabat yo kerso dadi gubernur. Abu Bakar yo kerso saiki presiden. Umar yen apa? Presiden. Mergo kepengin wong saleh kuwi disaukah ngalahno wong zalim. Dan supaya kesalehan kuwi jadi konstitusi negara. Lha iku jenenge yo amar makruf. Nah. Ngono arep jekno yo. Kedewamu ini yo. Aku yakin di antara ngaji saya ada yang keberatan. Tapi sing ngrungokno kok bantah dosa tenan iku tak gawe kitab-kitab. Sing aran mung soleh-soleh kan. Kulo mau maca tok. Iki bantah wong akeh. Ya dadi sing diarani nyuwak apa barang batil dihakno, barang hak dibatil. Tapi nek kowe soleh ya jenenge biayai barang. Jadi misalnya ngene iki ana rodo ayu ning pojok desa. Sono wong fasik kepengin kelon bayar 1 juta. Ya fasik, wong niate bentuk kelon. Rukin bayar 1 juta, nak jadi zino juga gelem. Nak bisa duit 1 juta tak kei. Masa rasa tak zino, rasa tak wayo, ikhlas. Rukin ini nyewat tak sodako. Sodako. Getun sidik-sidik lah. Aku raro rasanya. ora iso madakno ngamale wong saleh mek wong fase. Ana akeh rondo-rondo ayu, berhubung para kiai sering dikei duwe diperlakukan baik apa maksiat kuwi sing mergo rumangsa sering dikei kiai. Lah kiai nyekei jenenge ora iso mbakarane nyuwap, justru dengan sering nyekei menjadikan dene ados engko barang babe. Lah tapi nek sing niat elek iku jenenge lagi nyuwap. Moe wong saleh kemenangan bener terus cara pengiran. Makanya jadi orang soleh dan mungkar nakir gak wani. Oke, orang soleh ngantemnya. Makanya kalau Sayyidina Umar mungkar nakir biasanya gertak uang, karena Sayyidina Umar digertak. Kamu tahu saya siapa? Sama. Memangnya kamu siapa? Saya ini temannya kekasih Allah. Semacam-macam ya. Kawan yang kira mungkar nakir. Biasanya gertak, digertak. Dileng-ileng dia. Jadi kabeh nabi ku ya lumo. Tujuannya itu mau ben wong jadi apa? Nah, itu jenisnya sodako. Wong fasek, ya lo mau pengedar narkoba yang lo mau gue ngerekrut pengedar. Nah, itu jenisnya fasek. Biayanya ya orang saudara ini sodako. Faham ya? Terus begitu terus di semua bab. Mana kena nyalek kok pengen nyuap, soleh sih. Enggak pengiran darah ini gak nyuap. Tapi ada rasa soleh, ya nyuap. Ya ngocok dulu ya. Raimu gue edar. Soleh tau rai. Caranya sih, yuk di RS Oles, pokoknya benar halal, di rumah soles. Tapi macam mana? Sama macam kayak dulu nak baca ngaji kulo kapan-kapan iseng dulu ni mungkin kita berfoto. Sing darani nyuwa, tapi ku yang uniku mau. Tapi nak no kompetisi dolim dan soleh wajah ke ala soleh tuala buku walau dibadil. Jadi jenenge orang riswah, coba uang soleh bayar kepingin jadi penguasa, gue ngelakoni barang hak. Buk dari arrosi wal murtasi oleh ngaji oleh merahatam blok-blok jenenge riswah itu barang hak dibatil lo barang batil dihak no wong iki kepengin direkno barang hak kok barani nyuwa goblok ora barbar paham lu paham tenan to ora lha nabi ada wa arrosi murtasi sing nyuwap lan sing disuwap sak iki barane nyuwap lho barang batil dihak no hak dibatil lo iku fin lah saiki ana wong saleh kepen desane apik nyalon lurah terus tuku swara iku jenenge nuku barang ha mergo nak menang wong fasik desa ru ora kok ora barang ana saleh lakoni malah ana kiai latihan nyai dalil ar-rosi bar saleh latihan nanti daerah kru aman pantura wae wong alim dadi nak ana saleh nyuwap wae ya ora ana sing darane nyuwap. Ya malah dadi sengkuyung ayo urunan. Ya istilahnya durang wong iki harus dibiayai. Ya mergo tradisine ya tradisi ngaji. Ana kene kata iki potongane kurang aman. Potongane iku iki kurang ngro. Tapi kula eling nggih mulai sakniki eling nggih. Dadi sing garane nyuwak iku barang hak dadi batil, barang batil dadi napa? Dadi semua proses membela barang batil jenenge tapi nak semua proses bela barang hak jenenge ya sudah apa urun bela-bela ini barang hak coba abrak kamu nak ngurut caci ini buka ipermen, buka iduwe aja buka ipermen tapi sholat ya nyuap itu kasus aku mau bantem gue itu kasus ini benar imam muslim lam nar sholihin agdaba fisein agdaba minu jihad ini kalau suwon yang merasa sholat orang alim merasa fatwa mau fatwa yang aman-aman sholat wajib aman, fatwa-fatwa itu aman. Wadah sih jelimet-jelimet hukum. Misalnya kamu ingat, ini kisah nyata. Ada pengurus masjid di biaya itu 800 juta. Kalau nanti tak ngerti. Jadi masjid yang Sulawesi itu ada yang duit kasih itu 800 juta. Tak ngerti itu pengurusin. Terus, itu kalau kadang-kadang mendatangkan pengajian di nyamor ubat yang mubalek boleh enggak? Ngurusin orang tuh ngalim, tahu sekolah, ya Al-Azhar, ya orang tuh waras, alim waras, ya waras. Ya oke, tuh pengen ngerokok atau suwargo, suwargo. Tadi bingung, gue duit kas, ya 800 kas loh, saldo nih. Kalau menurut hukum disiplin, wakaf lil masjid itu ya milik masjid, nggak boleh dipakai sang mubal. Tapi rata-rata wakaf itu kan orang sing goblok. Pokoknya gue masjid dan yang terkait dengan masjid lha iku sing mari kene wakaf yang goblok-goblok termasuk maslahate masjid nek ana pengajian. Tapi kalau di Mu'in jelas, wakfun lil masjid itu harus untuk masjid. Enggak boleh untuk yang lain. Tapi alhamdulillah, orang wakif-wakif di Indonesia rata-rata iso ngaji. Jadi yang ketika ada pengurus masjid untuk apa? Terserah pengurus, yang penting baik. Jadi kepenak lah, kepenak. Jadi akhirnya gue pengajian. Tapi secara ikhtiar, kalau uang masjid itu tidak boleh keluar yang dari ruang masjid. Sehingga dalam bapakok, mungkin cek atau ada kifuat, ya ini sebuah yang biasa ada mengaji. Nah, ada masjid rusak, terus mau direnovasi, itu tidak boleh dikasihkan musola. Harus yang sekelas masjid. Yaitu carikan masjid yang butuh. Tidak boleh. Dalam pandangan madhab Syafi'i itu tidak boleh wakaf masjid diturunkan. Jadi misalnya barang masjid tidak nganggu, harus dikasihkan sama-sama masjid, tidak boleh musola. Pemana berdu tidak boleh. Karena turun apa? Turun derajat. Tapi di kampung saya pernah bekas masjid itu dikasihkan madrasah. Boleh. Karena tempat ilmu itu masih di atas tempat ibadah. Karena madrasah dengan masjid, ilmu dengan ibadah tinggi mana? Masih tinggi ilmu, masih boleh kalau madrasah. Asal madrasah urip boleh. Ini nama dosa mati yo. Nah, makanya ini kan, nah seperti ini, wong soleh rasa kekayaan pemilih sudah jelimet, fatwa seperti ini sudah apa? Jelimet. Itu harus orang alim yang mendalami fikih, karena ini sudah jelimet. Wong soleh satu nurut. Ya kalau ngomong ngoten, ya boleh untuk nyangoni mubalek, tapi cari yang wakifnya itu pas goblok. Enak wakif wong alim aja gemang. Mergo mesti niate ku kanggo. Pernah lagi saya ditanya, ini kisah nyata, ada tamu dari Kudus tanya saya. Gus, kita ini kalau bulan 10 Muharram punya pengajian besar, itu budgetnya 100 juta untuk penyantunan yatim. Ya memang ditulis di situ. Acara penyantunan yatim piatu malam 10 Suro itu dapat uang 100 juta. Lah ben gayeng iku nak kakno kiai kon pidato. Wong Kudus kan banyak yang alim. Yang tanya ya wong alim, tapi wong alim yang butuh konfirmasi ya. Wong alim sing ijek gak pede lah kalau fatwa sendiri. Lembale ke pesangon piro? 2 juta. Terus sing dibuat acara konsumsi piro? 1 juta, berarti 3 juta. Boleh ndak? Tak takoki terus. Ki jenis wong alim sing hati-hati apa sing ngawur? Hati-hati. Ora oleh kok. Yang nyumbang yatim piatu itu meskipun Muhammadiyah atau PKS atau Wahabi disebut yatim piatu itu pasti mudah nyumbang. Gampang ikhlas sih. Karena yatim piatu itu mujma aleh, wong mesti iba. Disebut yatim piatu itu orang kan iba. Sing anakno entolah wong PKS yo nyumbang, wong Wahabi yo nyumbang. Tenan disebut mubalek, ngerti mubalek ke NU. Oh, sing PKS ras itu nyumbang, sing Wahabi ras itu. Ayo jajan misalnya ada pengajian sing pidato Pak Sugino apa kayak nyumbang. Ayo sing pengajian sing pidato Pak Marzuki Mustamar apa perompai Pak Sugino nyumbang. Ayo jawab. Artinya disebut pengajian tuh mubalek. Wes lah, sing misalnya pidato Rukin aku mau nyumbang. Perkara udah itu pidato barang. Artinya gini, orang gampang nyumbang tuh karena disebut yatim piatu. Tapi kalau pengajian, orang mesti loh. Ono wong medit tak takoki. Nak yatim piatu nyumbang nanti 1 juta, nak pengajian tak mau 1.000. Tak takoki. Kenapa Bang nak yatim piatu kok lu mau 1 juta, nak pengajian nek 1.000. Kadang kiai ngomong tok, nak yatim karuan. Artinya gini. 100 juta terkumpul muda itu faktornya karena menjual dan memang resmi, memang acaranya yatim. Cuma pengaji kata-kata si tadi panit benga yang pas penyerahan kono pengaji entek 3 juta aja nih mau sidik ya tak jawab nak kue ikhtiar ya ojo sing teko saya itu di saya itu ada orang 8 bawa mobil 2 atau 3 orang ya kaya semua jadi aku gak alasan ngamuk cara sing teko rugen raih sokong karo dini deh jika itu wong suge dewek 3 juta ya gue jubuk no sumbangan yatim piatu susah ya apa sih urunan 3 juta di luar jatah yatim. Kaji-kaji kandani, gue pengajian urunan dewi wong 10 tapi dia gue siap. Coba ini kan, karena kalau pengajian disebut kiainya. Wah, mesti mikir kan. Pemenang langsung kayak daerah Kudus, daerah Rembang, banyak wong alim, pilih-pilih kiai mesti. Kalau kiai udah di Quran keliru, ini salah sih. Pemenang profana sopik keliru, Wong kula nate krungu dhewe ana kiai rapati alim ndonga kene. Bareng rofa nasope keliru, bar ndonga ngene langsung diselehno. Wah keliru Eropa malah keliru mandine sange pasane. Kula ora dhewe gak jadi resiko ngene rembang terus. Ora jegeman. Wong sing sinau alfiyah aja akeh sinau kudur ya ramen. Lah ngono kok mesti pilih-pilih kudus bareng akeh wong alim mesti ramen. Pidato ning kono ora ramen. Ana sing neliti Eropa. Ora sing apal Quran dari di wacanane. Sing ahli fikih neliti jero rane fikih loro. Loro-loro. Nah, menurut saya kalau seperti itu yang 100 juta harus tetap ke yatim piatu. Kalau panitia mengadakan pengajian harus ada orang kaya tertentu yang dimintai uang memang disebut untuk. Karena apa? Ini menyangkut sekot ketika beredar undangan itu atas nama yatim. Coba sekarang berarti mereka memberikan itu ke yatim piatu. Kalau sehotnya ke yatim piatu ya berarti milkun miliknya yatim. Nah sekarang kalau mau dipakai pengajian sudah milik yatim piatu harus minta izin semua yatim. Wong miliknya yatim piatu semuanya izin ke panitia. Iku ilmu konti. Enggak mubalek gak mikir kan. Nah, saya ini acara yatim piatu. Saya ini sing ngamal ora sing tok. Pas dikon saya itu sing ngamal ora kok sing ane kok apa sing biasa ngaji aku nabi dadu mikir. Nah cara yatim piatu mboten niki. Teko tadi dadu tapi sampe ora tak tampa. Utowo takoki panitia niki arto napa. Arep dicap, ge arto subakan iki kulo ndek sak meter ge jeneng aku arto takir wong. Yen aku pengen saleh yo. Tapi nek saleh ra duwe dhuwit. Karena tepak keramat koyo kulo ora gelem pidato tetep duwe dhuwit. Lah nek wis latihan ngono ora keramat kan terus takok galowo minamin. Saya ulang lagi ya, karena setiap akad untuk yatim piatu itu sudah pengganti silot dari yatim. Karena kalau urusan mubalek itu sekali kiainya beda, wong raih kok. Oh jelas kan, bon. Soalnya sing seneng wong alim, ora dipidato wong alim ora lego. Sing seneng tore kok agak dipidato ning mursyid ora lego. Masyarakat enggak dadi pidato ning sing lucu ya ora lego. Saja apa wis wong paling alim se Indonesia mubadir mubalek sing lucu cara masyarakat yang milih sing lucu berarti dia nyumbang demi wong lucu bareng pengen teko wong alim duit nangis tok apa pidatone nangis tok kalau baleni malah gitu terus menurut semua tradisi ulama sighat itu tergantikan oleh lisanul hal ya tergantikan oleh sehingga orang yang menyalonkan jadi lurah dan dia soleh karena menghambat lajunya orang dolim jadi lurah itu ya jenisnya nahi paham ya, jadi ini penting mulanya waktu ayat waktamiru bainakum bima usahakan kebaikan itu menjadi urusan kalian bersama bentuknya orang kudu sehat kamu meretahkan sana. Saya ini orang yang kau negak Najib Mungkar itu bentuknya apa? Bentuknya apa? Jadi buatan yang gitu, misalnya wonten Alexis. Ya rasa sehat ukuran parane ojo zino ojo ngene ra usah. Ya kan enak kuasa jadi gubernur ngetokno perda selesai. Izine cabut. Napa? Berarti kowe menangno wong sing iso ngilangi prostitusi kuwi padha karo menangno kesalehan. Nah, itu semua sumbangan Anda orang su, orang apa su? Su. Mengapa kena nyalakno bupati atau gubernur? Tak kalau saya musuh he, nak musuh ya soleh atau leren. Nak musuh boleh menak, enggak nyuap-nyuap rasido. Orang sido no apa? Nyuap. Mereka kue menegakkan kebenaran. Malah didalili arrosi, wal murtasi, semua ngaji raka tanggal. Ini pulau bulan balai ini. Karena kalau kita begini terus, nanti kompetisi kita dengan orang fasik itu kalah. Dan itu masalah besar bagi umat kedep. Malah kalau ini pas mucal teng Kudus, teringnya mucal kalau sinau di anak tuh tolibin dan sinau kita polyubi itu di antara haram tuh begini. Temerikuan wonten bab tidak boleh menjual ayam pada pembeli yang nanti dipakai sabung ayam. Tidak boleh menjual minyak kepada orang kafir yang nanti dipakai minyak berhala. Dia mencontohkan sekian. Termasuk yang dicontohkan kita polyubi begini. Tidak boleh kamu memegang satu jabatan. wadifa. Misalnya kamu soleh atau alim, kemudian kamu keluar dari wadifa itu, sementara kamu tahu pengganti Anda adalah orang yang tidak baik. Misalnya saya ini merasa bisa baca tafsir Jalalain secara baik dan benar. Enggak boleh saya mengundurkan diri kalau tahu nanti penggantinya saya itu di bawah saya. Kalau umat bisa mendapat yang terbaik, kenapa mendapat yang buruk? Misalnya aku mau coba bener lamtar orang yang ngali sopo marah gaman yang gede atau diganti lamtar di mana aku lamtar gaman diwaco lamtar di mana gula ini kamu nganti mati orang ono. Jadi ini bapak itu ono lapat walam taro lan orang yang ngali sopo marah gaman yang gede ini macamnya walam tar di mana terus takok gus lamtar di mana mana nih aku tak boleh kamu setempu di mana gue terlihat nih yo itu tidak boleh. Makanya kenapa banyak orang alim yang kalau sekali baca itu istiqomah. Karena tadi selain istiqomah wajib, itu enggak boleh umat mendapat pengganti yang lebih apa? Buruk. Karena tadi nanti repot. Iya kalau sekedar ke alim enggak apa-apa, lah atau fatwane dulu. Dulu sesat dan menyesat. Kan resiko. Makanya kalau suwon gitu, pokoknya nak jadi wong soleh, niku menghindari fatwa. Pertama, sing masalah sing nopo, jadi macam. Misalnya kata sini tuh, kalau nanti ditanya bab tawaf, tawaf itu kan di tingkat beberapa tingkat. Niku sah nopo gue terus, ngajarin bumi bak bab neng duburi, nopo duburi nopo. Niku tetap kita wajib jawab sah, karena ngedikane Nabi zaman Sugeng, Ka'bah tok langit yo Ka'bah, ilatu humil ardi di nopo. Sehingga matof itu kalau dibuat tingkat ya mujma'alaysa, dipakai basemen ya mujma'aliye. Karena sampai bawah ya Ka'bah, sampai langit sabtuju gitu. Nah sekarang ada pertanyaan lagi. Dulu antara Safa dan Marwa itu misalnya seluas 20 meter. Dan Nabi ngendikan yang namanya Sa'i itu antara Safa dan Marwa. Berarti diameter luasnya sekitar 20 meter. Sekarang pemerintahan Arab Saudi memperluas matof sampai 25 meter atau 30 meter itu sah enggak? Kalau seperti ini harus orang alim karena bilang enggak sah itu nyatanya ya memang kebutuhan harus apa? Diperluas. Bilang sah takutnya ukuran gunung ini masih pakem, masih apa? Akhirnya Arab Saudi mendengar dari ulama, timbang resiko memperluas atau ningkat. Ningkat itu relatif. Aman, karena memang hadisnya banyak tentang atas dan bawah itu hukumnya masih sama. Nah kalau seperti itu, wong soleh rasa kecangkeman. Kadang-kadang kecangkeman itu, wah foto-foto ibadah kok dilarang. Dilarang ya demenan, wah ya repot. Ibadah ya ada aturan, ada apa? Terus khasnya orang alim lagi misalnya gini. Wong nak tawaf ning Ka'bah, kesunatannya menjauh dari Ka'bah. Satu, ada potensi nginjek asasul Ka'bah, nah ini mungkin disebut sadarwan. Karena kalau nginjek sadarwan Ka'bah berarti dia tidak muteri Ka'bah tapi muteri dalam Ka'bah. Terus kedua, orang tahu semua kalau kiswah itu berminyak, diminyai. Dia ikhram padahal pantangannya kena. Seperti ini harus orang alim, karena kalau orang soleh para Ka'bah orang oleh, itu fatwa apa? Entah para pangeran, entah yura iso ngono dul-dul iki urusan ilmu mbok antem kromo. Tapi koyo kita wis minoritas. Senengane wong tuwa yo malah do nyekeli kiswah. Abah bengok-bengok. Wong Ethiopia wong iki. Oh Indonesia ku jek apik anut KPI. Selain dosokan kalah. Yo marek yo anut KPI yo wedi dosokan. Makanya ini kan pentingnya, penting saya utarakan. Terus kula suwun nak masalah fatwa ini ikuti orang. Karena kalau udah alim itu repot, fatwa lagi, fatwa. Kok ilmu itu jelimet? Makanya saya ulang lagi, ilmu itu jelimet. Satu, ilmu atau akad bisa diekspresikan dengan sirot. Dua, dengan ahwal. Saya ulang lagi, dua, dengan ahwal. Sehingga orang-orang kaya yang jual tanah yang potensi dipakai maksiat, itu hukumnya wajib. Begitu juga orang soleh yang yakin kalau jadi DPR lurah dia soleh, ya wajib berkompetisi. Dan semua pembiayaan jenenge membiayai kebenaran. Innahu halatiful khabir. ya bunaya aqimi sholata wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir lan nglakoni sabar sira alama ing atase perkara asoba kang mekenani apa maka ing sira bisa bil amri lan sebab perintah wa nahi lan pencegah kangge mumpung kula imut mawon nggih wong di rumah Pak Rum ya dadi nyenjang malam Selasa kula ngaji libur kula wonten acara keluarga terus ngaos mak no Selasa pagi kula ganti nyenjang ya dadi nyenjang pagi kula ngaji naso itu. Inna dalika saat temennya mengkono-mengkono kabe inna dalika al-matkura saat temennya mengkono-mengkono barang kangka sebut iku min hasmil umuri saking perkara sing banget pentingnya mahzimat ya tegesi perkara sing banget pentingnya lana darani azimat wong Jawa nak darani jimat no azimat nah, dari wong Jawa singkatannya barang siji sing kudu di rumah mana azimat itu barang sing penting tapi nak cerwa habis barang sing sirit tapi ya gumun bagi Jawa ngaji ini tahu tapi ada di gembolan itu gak marah ya lu lu nanti di konco bisa mau cepat ilmu mondok di Mekah itu mbah kiai ini bisa gawani jahe mbak jari jari yang bawa yang masih ala itu digobong ke sepuk jahe bisa mau cemuk lala nasi pecah itu ala ini imigrasi itu digeledah digeledah pernah polisi syariat Wahabi darah ini sirim karena sirek itu yang kudu-kudu jari ebo'e itu diobong yang selakangan kon merekankan diobong itu ya panas, jari itu ya gede jari itu potongannya itu apa itu orang masak epe-epe warung panas itu ya Allah sampai diswaduk pengirahan itu juga Allah, gak jimat jadi mulai Allah malah mergo jadi pengirahan itu Allah atau orang apa orang jaluk tolong jimatem terus gak bisa jawab deh semanir berarti bareng terus berarti disaduki macam-macam nih imigrasi ketemu kiai syariat nanti ini ditoko satu-satunya saya baca syahadat dan ikhlas seumur hidup lalu itu kiai ini yang ada nih fasai rakarman ya fulan inna hadal balad baladu wa'il haram la yadkuru fiha musyrik fasyat anna hu la ilaha illallah oleh gak ada nih kenak ya fulan ini negara tanah haram karena haram orang dileboni wong musyrik. Mulane kowe kudu syahadat asyhadu alla ilaha akhirnya syahadat asyhadu alla. Bari ku mlebu. Tamat ahliyah iso maca mungkin di Islam. Wah, kali. Lha opo go jarik? Iki aku yo kupen. Ya ini padha dini jasa kok jarik nek jae. Mono yo ora kapulo gobar. Dede mangkel oleh nasihat itu enak. Inna hadzal balad baladu wa'il haram. La yadkhulu fiha musyrik. Fasyad amna'u. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kata-kata tak jelas dulu loh. Wes bar musyrik kempur. Waduh parah. Kewet yang ngepok wadi. Ini jimat itu. Indonesia orang gedeng. Larang keris jimat itu larang. Bukan gedeng itu organnya api. Mana cara kalau mau happy darah ni ketemu ke Indonesia umur sering senang keres senang duit saya. Pergi mana? Pergi larang orang kau perkara. Justru aku mari gak mau sering berarti mana duit tak pergi sih. Senang duit orang oleh kan biasa wah. Eman duit ini nanti orang perkara nama. Menyatakan misalnya gono gososro organik larang banget tidak palsu ya dibuat perkara ini murah. Berarti senang duit atau senang jimat? Senang duit. Tapi yo serak lain ada ikat senang jimat-jimat. Nah isolat. Kalau yo berten wahabi tapi laopo. Kalau orang sarap, jumba di keselo, jadi no kain ini diganti. Boleh curuk purut barang macam tu. Laopo urut pun. Kalau yo gada, ngoteng-ngoteng kau sabar. Boleh cek mandi borang. Jadi nak dibarot terus kadamnya nopo. Melayu jadi, Melayu Allah ben-ben ayo, nanti waktu itu nak ada nanti azimah, azimah itu jim, jimah. Tapi kalau cara ni sirek kan, pun mengandel pulau, ojo geman cara ni jimat tu sirek. Nak wae wong soleh jadi kita ber, biye-biye kita di sana musal-sal, Sayyidah Aisyah niku manfaat atau jubah Nabi diperes. Dambil tiang-tiang saya minta obat. Jadi syirik darani syirik. Maksud saya tidak isa nopo. Tetep iku kudu ngakoni barokah wong saleh. Lah soal engko ning kias kowe ra cocok ya ora. Lah iki jubah Mustofa rupane ora jubena. Piwes. Aku yo tak muni kiye-kiye anu yo ngono wong Kanjeng Nabi kok dipadakno dene. Aku yo ngatek rapate ikhlas. Lha kan alasane halal jimat kok jubahe Nabi diperes digobat. Iku kan jub keringete Kanjeng Nabi. Saya ingin kermitir rukin kok malah kena difteri teman-teman bareng ngopi kena pernapasan kok ngias dong dikira-kira karena kadang gak cocok kias kok over yang ngono itu ya untuk aku lalu ya rapat mungkin akhir-akhir semua cuma alam itu sakit nompok kalau lah terus akhir-akhir semua cuma alam lah semua cuma alam manfaatnya ageng aku lagi bisa nompok uangnya gampang ikhlas. Dari Barwani, Mbak Mun, Mbak Munawir, uang saya gampang ikhlas. Tapi nak selalu, kok juga Mustofa? Awak tuh seorang uang. Uang yang mikir, uang yang bener ulama waris satu lagi, ya ulama saya ngundi. Saya makan daunnya yatim piatu, tak sengurang. Ya, malahnya nak temeriki, saya nanti kasih kulo. Nak ono santunan yatim piatu, itu bawa kayak no yatim piatu. Nak kowe ngundang kiai ku ning bentuk panitia khusus sing ikhlas nyangoni. Iya. Paham? Karena itu tadi ini menggantikan sifat tulisan yang beredar santunan yatim piatu 10 Muharram menggantikan sifat. Kalau diberikan berarti ya miliknya yatim. Apalagi kita tahu secara di lapangan kiai NU gak didengar kiai yang tidak NU. Tapi nak yatim piatu cek NU, cek Muhammadiyah, cek macam-macam kan lomo jenenge becak. Wong kula tak ngerti. Buktinya gini, saya pernah tanya dia. Kalau ada pengajian akbar sampai ngumpulkan uang dapat berapa? Waduh, 15 juta ngotot. Tapi kalau untuk yatim piatu 100 juta. Artinya kan dari firqah yang beda-beda tetap memberi karena disebut oh baru wong fase kok bahkan wong ra salat lagi disebut yatim wis mikir. Enak disebut mubalek. Mikir juga nah, sing salat kadang mikir. Mengenai cara kulo di ikhtiyat, kulo orang Arab mengulang ngomong, kue jauh fatwa ikhtiyat atau fatwa ikhtiyat, ikhtiyat guys. Nanti ikhtiyat, kue gawe panitia khusus punya panitia itu mereka ambil tuh siap. Jadi wonder orang 10 itu yang datang kebetulan orang kaya semua, jadi ngamuk gampang kan. Kalau jenis akan suka, duit tuh juta dibuat jatah jaya hati. Kaji wae lah yang ngono wongnya, tapi wongnya sekarang seneng kulo tak amuk yang mana gitu. Kulo ngukur aja deh, nah wong ini mantau. Berarti mulai itu sudah berhormat ya. Ternyata tetap berhormat, itu tetap begini. Itu penting ya, kalau hak itu penting, rawleh. Itu tinggini kitab mu'en itu diterangkan, mungkin dulu tinggini mu'en. Kalau wa'if biman zilati nasi syarek, malah ekstrim betul satu mu'en. Ngendikane wong sing ngamal itu menggantikan teknya syarek atau syarek. Jadi misalnya orang wong sedekah nggo masjid, yo ae masjid, nggo yatim piatu yo ae yatim. Sebab yang diutarakan orang ini mengganti posisi sari saya. Sampai mungkin dia contoh sing ekstrim. Mungkin contoh ini kalau di era modern enggak kanggu. Ana wong wakaf nggo masjid Syafi'iyah, itu orang Malikiyah enggak boleh sholat di situ ya, nggih. Mungkin ekstrimnya itu sampai tentu kita ada sependapat itu bangunnya. Tapi ya ono ini di sana, jadi gue sholat mengliat juga. Tapi gue rapor koro wakoh, gue perkoro seudon mengliat sholatnya. Najis. Tapi kalau di Myanmar gitu, andai kan ada masjid diwakofkan di Syafi'iyin, maka orang Maliki tidak boleh sholat di sini. Karena tadi itu berarti benar-benar milik wong Syafi'i. Tapi tentu yang kritik Muin ya banyak dalam konteks itu. Ada yang mengatakan, nak wis wae wong Syafi'iyah, toh kira-kira ya ikhlas nanti gue sholat wong Malikiyah yang bodoh-bodoh sholat lah. Tapi kalau contohnya wakaf ning Sunni di Gowong Syiah mungkin ya dalam konteks itu rapat germengtenan ya. Gak misalnya wakaf ning Sunni terus di Gowong Syiah germeng. Wakaf ning Sunni di Gowong sholat. Tapi ya akeh lah contohnya. Tapi nak Maliki Syafi'i kita ejek sama-sama loh. Itu saking fanatiknya Mu'in terhadap kaidah nasul wakif biman zilatis nasis syahre. Jadi kaulu wakif yang ngamal ngomong itu mengganti atau berkedudukan sama dengan kualitas nawa Napa sari? Sari. Ya pancen ngoten sedanten. Saiki sampean tak bedhe. Sampean rabi untuk Zainab. Terus muni qabil tu nikah angkah tuka wa zawat tuka. Omongane waline cawedo ini mengganti dawuhe Nabi, cawedo iki yo wekmu. Sing liyane diomongi yo haram tenan. Mergo terima omongane wali ku mengganti posisine dawuhe Nabi iki mengikat betul. Nek cawedo iki halal kanggo sing dinikah. No oleh wali. Padha sekali mukti yang memberi uang muni kanggo cah yatim yo halal mau cah yatim iku tok. Sekali anak wedok mbok omongno tak nikah no ruhin yo halal kanggo ruhin. Betul cara kula teori itu. Makanya tak takut iku ku pengen hati-hati to orang apa hati-hati nak amal go yatim yatim yo mau guru khusus. Malah panitiane sing sak juta kanggo makan-makan anggur, makan apel merah. Ya mangan percaya, percaya timur atau mangan apel merah apa malah panitiane. Ku cap elek ngono. Aku tobat, tobat, tobat wis kliwat kan. Tapi ana sing apik. Tak genti go sing kliwat yo apik aku. Ya cara sing suwan rugen, mbuku genti opo. Mane nak disuwani sugih kuwi nak, ngamuk yo pantes. Majib-majibno yo. Pantes. Kamu umlarat tu pangeran terima kan terus. Pegar sebelumnya. Pangeran tu jos tenan oleh bila-bila umlarat terus. Pak amal jatima palat hajar terus lama saya palat hajar menangan umlarat terus menangan. Kamu rau lah di pasoi rau lah. Mau konyol tak kok itu peram. Dari umlarat terus. Tamu dah ungu juga mas. Sampai Sofyan Asori itu, dia mirip pulau-pulau ni Sofyan Asori. Sofyan Asori itu majlisun yuhanu fihil akhniya majlis yang orang suga digunyainya sampai orang yang suga seneng aji nanti dua pikiran juga melarat perkara ini udah enak suga kan kamu besoknya akhirnya ini ada pertanyaan yang kau melarat woi woi sentak kok ya sebut nabi aku kok gawannya aku juga ngamuk akhirnya tiga kali orang melarat di duit kontak apa ini rumah mati marhaban bisyari sholif ini sehingga orang sholah tenang ada kodunya dua aku bisa orang yang melarat. Padahal saya ngomong uang. Batu Rehan itu termasuk kiai yang tahu di bodoni. Ya Batu Rehan kudus terkenal. Batu Rehan tak terkenal keras. Ono kiai betakok di dalam. Kiai kok takok? Ngaji mending dia. Ngamuk dia nih. Ono kiai kok takok ya? Nak uang budu takok? Lah uang budu takok fatwa orang urusanmu. Oh angel. Dia terkenal lagi. Dari kiai ku pinter. Kau kau caci ni. Ya, dari sah Hasan sah anak lu ngomong kelas ni. Tidak duit. Cung, kau takok. Kayak duit. Lain caci ini ya terus tak kok ibu fasih. Coba ada sopo caci ini kok pinter sih kayak duit. Nanti tahu. Caci ini sopo nentok duit lo. Dan dia ya pinter. Bisa naik presnya no. Pinter tenang gue cek. Ya mesti gue lesen pinter tenang. Nanti tahu paru lo. Karena sorry ya, saya mengalami resiko yang lama nak kerja. Mesti orang saya ngakali di suwe-suwe. Karena sorry terkena dengan marat semua nanti. Karena suka apa nih ngamuk. Karena sih suka bayar sih marat. Karena ditiru. Karena kalau suwe nanti muncul kemarin kita ulama. Angel kangge. Nopo. Karena sorry termasuk fatwa yang terkenal nih. Iku rada aneh. Wong alim itu tidur. Aku di duit 1 miliar yang dihisap pangeran mergo sudah luwe apik timbang ra di duit tapi nggowo dinlah di ahli ilmu masyhur katon. Jadi cara dek ne wong alim padha di duit senajan toko subhat ben keluar sangko madillati sual madillati toma sangko inane toma ning menu. Jadi atuk ngadepi pangeran dihisap subhat timbang dillah maksudnya wong alim ino toma dikai wah masyhur dawuh. Terus ditanya, tapi orang-orang alim dulu subhat bisa zuhud itu disenangi. Mereka orang umumnya jadi senang zuhud. Saya juga zuhud itu dianggap goblok. Mereka orang alim merasa boleh dimang. Kulon menangi lebih cilai kulon. Kulon menedek sobat asodik. Saya cilai kulon menangi. Yang kulon kayak zuhud itu dihormati. Mereka tahu kodonya. Saya juga agar kira di duit ada kekurang SDM. Kalau tak bisa kira di komentari. Mungkin aku rajin dia harus sepakat. Usang gerwayai itu biasa pakai, tu lo menangi. Kiai juga tu yang dipuji saya kira tengkuran lo. Mesti. Terus masyur lagi Sofyan Asori fatwa yang kebalikan tu begini. Kadi Nabi kan nanti ngendikan aksir min ma'rifatin nas. Wong itu butuh kancane akeh. Enak menawa sebenar manfaati. Tambah akeh konco, tambah akeh manfaat. Terus Sofyan Asori ngendikan oleh maknane niku kliru, maknane gak ngono. Sebuti maknane, diwalik. Aksir min ma'rifatin nas. Kowe akiyo kenal manungsa, kok terus kowe kecewa. Nek kecewa terus balik ning opo? Ora kok kenal wong akeh terus malah enak. Maksudkan sorry ditakoki, mal hujjah didalik. Lalu hujjah kamu apa? Kowe iku gedeng wong mergo opo? Mergo kenal. Kecewa mbek wong mergo opo? Kowe saudarane medhit wong sing ora kenal. Kowe nganti ngarani kancamu medhit itu perkara ne opo? Kowe iso ngendarani kaji sing ora kenal mbok arani medhit. Ora iso, anggere mbok arani medhit mesti sing kenal. Kok kowe arep-arep dikeki jebule ora. Wahal tuhib ilaman arafta, wahal takroh ilaman arafta. Lah nek saiki wong gedeng ya mesti ambek sing kenal. Kowe iso gedeng wong sing ora kenal? Ora iso. Berarti kena kenal wong menake sing gedeng ya. Terus ketiga fatwa dene sing aneh, ana wong ketemu dene. Sebenarnya sori ya wong aneh. Iku guru Imam Syafi'i, iki guru besar Imam Syafi'i termasuk sinten? Sufyan Ats-Tsauri. Ngaji hadisnya saya Imam Malik, tapi ngaji fikihnya sama Sufyan Ats-Tsauri. Ketika dia begini, pernah di masjid Irak ketemu orang sini. Ini uhibbu kaya Sufyan Ats-Tsauri. Saya ini senang jenengan. Jadi jawabnya, wa ma li la tuhibbuni. Wa walastu ana bijarika wala na'amika wala kada wa kada. Terus ada orang ngis, kacau tenan. Tapi kacau ning ulama. Kulo seneng jenengan. Bangkune ra seneng aku ra tanggamu, ra anake pamanmu, ra keluargamu. Jajal aku alim ngene lah, tanggamu tamisananmu. Kowe ra gedeng. Bener juga. Kuat wae pokoke itu orang ulama iku kuat. Justru iku terus orang lu ingat pada ilmu hakikat. Kowe iso seneng kiai alim sing pisanan ama yo. Jawab. Sunatane koyo musuhan. Jare pelajaran surat tari. Kulo seneng jenengan. Bangkune ra seneng aku. Aku ra tanggamu, ra anake pamanmu, ra misananmu. Bangkune ra seneng. Akhirnya orang terus ingat, ternyata seneng orang itu butuh sekian perangkat. Kowe iso ben seneng cari di tonggo alim, plek wae omah. Terus kayak ngaji nyapokno omahe. Glem. Oh, butuh wong keramat ini. Mane kulo ngrasa kiai mergo kidule omah kulo pas nang ngaji kulo. Pinggit mai kulo, pinggit wong keramat bener. Wong kok dikit mai. Tunggu plek, ono plek. Mulane jajal kiai keramat nak di pondok iki. Tunggu plek. Wong ngatur apa elek mungkin. Kali parek wis. Iku Sofyan Ats-Tsauri. Jadi dia terkenal ulama paling vulgar. Mulane keramat. Ambek akeh wong jenenge Ats-Tsauri, Sofyan iki sing Sofyan opo? Oh, jos tenan. Niku wonten keramate piyambake niku saking keramate ngantos nyata. Dia ini orang tahu mana. Dia ini mangan itu pas itikaf tengene Ka'bah, tengene Mekah. Ini aku mau ngobe zam-zam. Dia ini aku kan bergawa cok hadis. Nabi nak ngobe zam-zam. Fa'ashba'ahu wa'arwah. Mari warek lan sejarah. Ini itu senimbo. Dia ini zam-zam itu senimbo. Sufyan Ats-Tsauri guru di Imam Syafi'i itu senimbo. Tiap orang-orang nih tanya ini. Cah ini kok hewan ini bedo itu sopo. Oh hasil. Ngerti aku ini. Muni fulan ya, man anta ana fulan. Bin siapa ya bin fulan. Rodo beling dene ya, cara kene rodo bodho ni ngono. Ana fulan ya bin apa? Sesuwe nek fulan ya bin. Sesuwe sing takok iku man. Man to ora wani bin, mergo wali, waline ngene. Sofyan Ats-Tsauri tiap ngombe jam-jamu sisa tiba kan gak mungkin tak nganggo tiba iki tinggal. Iku ana sing kita ini, tipe ayo berdobel dadi madu. Dadi berdobel itu. Nah tipe air rasa karena udah agak gelem deh, mesti jadi baju tenan itu tipe air. Wong keramat ya, tipe air aja ono. Yusuf yang asal. Bareng hari ketiga kita kok ansudu kabilah ilama arroftan. Kalau sumpah demi pangeran jenengan kedah memperkenalkan diri sampai nulis apa? Itu dia nih kon. Anak Sofyan bin Said atau cucu-cucu. Masya Allah jenengan mau ngalim sih terkenal gitu. Mirip deh, nggak terkenal mirip. Itu sinden. Sufyan Ats-Tsauri. Nah Imam Ghazali itu orang paling banyak mengutip makalah Sufyan Ats-Tsauri. Bahkan di ya, Imam Ghazali terang-terangan Al-Madzhabul Khamsah dia menamakan Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Imam Ghazali berpendapat sebetulnya ada Al-Madzhabul Khamsah dengan menambahkan Sufyan Ats-Tsauri. Cuma karena bukunya tidak mudah kan, tidak dibukukan oleh ashab-ashabnya sehingga kita kesulitan mengakses apa? Madzhabnya karena apa? Dokumentasinya sudah apa? Tapi kata Imam Ghazali, wa kitab hadza mas'unun bi qawli. Meskipun demikian, kitab saya ini ya dipenuhi dengan pendapat-pendapat siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Masyuk. Sebenarnya sore orang kacau gitu. Ono wong pengagum Imam Syafi'i, Imam Malik. Niat duhur kan kaifa biniat itu. Ya niat duhur ya sholli fardhu duhur. Nah salat asar ya sholli fardhu asri bareng takok sopan sore. Kok nak salat duhur niat apa? Ya niat ngadep pangeran. Loh, paket masuk jari tiang-tiang kan niat salat duhur kok jari tenan. Lah ke salat ape madhep sapa? Jadi memang dia itu unik. Lah nak kula lali duhur ta asar. Wong kok lali kewajiban. Terus kacau-kacau, orang tradisi ulama ada nih. Ibu tuh dibodoh nih. Enak akok cuma ngomong-ngomong. Melarat, ketemu melarat, seorang dia nih. Marhaban di si Aris Solikin, oh isolah tenan. Pangeran ada alasan nisa, peradil popo juga bukti berarti. Uang bebas apa? Bukan keluar terus nih. Walau tuh sok ya. Eh ma'zumati hal tekesi barang-barang sing di dadi azami. Jadi pentingnya umur Allah di kang Yuzamu kang digawe serius apa alih yang ngatasi apa umur diuji dia karena wajib mana darah ini kulul asmi nabi-nabi sing sukses ngelakoni barang penting mana darah ini apa kulul asmi walau tu soir lan ojo gedak-gedek siro atau maling no siro tu wafi kiro atin tu soir ojo maling no siro wa fi qira'atin tusoira ca malina sira khadaka ing titi sira linasi maring manusa la tumil lawajaka tegese aja napa la tumil tegese aja menggono sira sapa katam nika malaya milu mailan aja nyondongno sira aja nggono sira wajaka wajah sira andhing kangge anna tapi takaburan krana napa sombong tapi nak krana ora sombong iku misale minggu tapi ora krana sombong pancen kabeh liwat delok kanan napa kiri ya walatam silan ojo lumaku siro fil ardi dalam bumi marohan kali sombong eh kuyala atek sehari sombong inna buat abna umbo lulai fitwi wira seneng sopa wa ta'ala kula mustalin ing saben saben wong sing sombong mutabah tirin ting sing wong sing gedak-gedak fi masihi ing dalam lakune wong fakuren turun nyombongi ala nasi yang atas yang musuh waksit lancar dengan no siro fi masihi kain dalam laku siro jadi nabi rin, ulama rin, wong soleh rin, usami didik anak yang nanti urusan caranya melaku ya nopo orang jawara oleh mengkeri, orang oleh ita itu waksin lan semedengu siro fi masyika yang dalam laku siro et awasat tegesi tengah-tengah siro fi yang dalam masyika bina ada bibi antarane lemak lemot banget, lon banget ya wali siroi lan banter antarane lon banget, lan banter banget wali kalana tepono siro asakinata yang tenang wal wakoro lan tegesi tenang wakdut lan ngendekno siro ikhfat tegesi ngendekno siro min sautika sanging suara siro inna angkara aswati saatane swara sing paling ra disenengi abahaha tegese elek-elek aswat iku la sautul hamir dene swara khimar awal rute kawitane saut uzafirun iku merengenge wa akhir rute akhire saut iku syahikun nggih sami ora iso nirono apa gimana iki khimar pertama jenenge swarane iku pokoke zafir ku merengenge sing swarane cilik iku zafir nak sae iku swara ora enak tapi ana tebel ya iswapai ngone ini kula wajah sidiknya tentang sejarah Luqman Hakim ini kita memiliki ditulis nasihatnya itu banyak termasuk nasihatnya ini kula terus nong ini kan terakhir nasihatnya wala yakunu to'ama ka'ilal adhiyah termasuk ciri utama wong soleh niku nak di duit atau di rizki nak iso yang mangan rizkinya ya wong soleh dan jadi kekuatan nopo kesolehan jadi diantara nasihatnya itu ya gunaya layakul to'amaka illal adhiyah wasyawir fi amrika al-ulama nah di urusan musyawari kudubi ulama aja sekedar orang soleh tapi apa nama? Ulama wasyawir fi amrika al-ulama terus nasihat sendiri bisa ngakoni ini ya gunaya wa iya kawaddin gue aja geman di utang fa'innahu dhulun nahar wa hamul lel utang narino marino kok ditake nak bengi mari sumpah jareke dikandani pun roh foto nasehat ngono jawab nggih wis roh kemar ora pilihan mbak dadi dise saran nasehat ya gunaya iya kawate fa inna udzulun nahar wa hamul le walhasil terus mriki wonten cerita-cerita kok kakean nasehat terus mbok sebuti niku. Niku gak kuat putrane iku berarti gak sehat iku tengok-tengok. Jebule opo mati. Ora nek cekeman nasehati tenanan nganti kepaten malah. Malah nopo? Malah nopo? Repot. Jadi orang mesti nasehati nganti nopo? Mati. Mergo dirungokno. Anakmu kan gak ngrungokno. Serang arah mati. Ya. Malah bar wis bah kesel. Jadi boleh, no? Tapi macam ni, nasihat saya sinton, sinton kalau kemana lagi pun terkenal sampai, ya sampai melegenda. Tetap ni kalau kalau wajar ni, buat tenan buat rasa itu lagi. Bukan tenan, tenan ya. Hasil sih nak nasihat elok manus, tak sih sampai inna wohal lagi kekopir terus. Tak tu sih gila, gila itu kaul, kaul sih dipil. No, iso bener iso orang. Pokoknya riwayatnya enggak meyakinkan. Mulanya gila, bukan kora bener. Nah, terus menuju bukan kora bener. Masalah nganti mati ni, medeni wong kan. Inna hadil kalimata akhiru kalimatin tak kalam bahia lokman. Pan sakot mongko pecah, opo maro rotubni, opo nopo jantunge, utawa nopo sing diuntal ning wedhus opo kok piye kok. No. Nek lho tiyang nak kepengin jamu ya gitu, dikira ati terus di mempedu. Opo empedu anake Luqman, min haibatiha saking haibae nasihat wa indomiha lan begini lha. Famata. Dadi ora urung dilakoni langsung kok. Kalau sampai nak ada ni rosak tenanan ini, mancing solai ngono ada ni malah. Mana buku-buku riwayat kira bener, mereka nak riwayat kira bener berarti Luqman bijaklah, tapi akhirnya anak eh. Lalu temui kau untuk kau kila, kila itu jari ini. Jadi cara disiplin ilmu itu kita kok muni kila, itu sehat tamridi, sehat semunuh. Nona barangnya itu do. Saking doi fe nganti sing ngomong ora disebut mergo ora pantes disebut mergo doi ngene cara kok eda nggih nangger pila niku doi tapi nak waqala al-Ghazali waqala al-Qurtubi itu sahih mergo wani menyebut ya cara wong Jawa wonten cerita nak gak meyakinkan kan kok kok dijari iki ngene muga-muga cerita niku boten napa kok nak bener kula ya sakake Luqman Hakim bar kok puji bijak. Jebule penyebab kematian kan terus terasa itu. Pun dia terus malam Selasa kula libur nginjang naos napa. Subhanallah wa bihamdihi ya ta'ala wa bihamdihi. Wa jinata arsi ni wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi ya ta'ala wa bihamdihi. Wa jinata arsi ni wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi. Yeah.